Selamat pagi Pak Stefan. Selamat pagi Mbak. Dengan Bapak? Sabrio. Ya silahkan Pak Sabrio. Sebenarnya polanya Indonesia itu saya nggak ngerti ya. Karena negara-negara gratis kenapa tidak bisa mengembangkan negara apa hasil dari pertanian. Saya bekerja di bidang agrobisnis. Tapi kembali lagi masalahnya, kayak contohnya pemerintah sudah memprogramkan program pangan, katakanlah ketahanan pangan, swasembada pangan, itu sebenarnya sudah nggak dari pemerintah. Cuman kadang-kadang kalau sudah turun satu step di bawah, itu suka dikorupsi. Suka katakanlah biaya harusnya buat petani bibit itu, katakanlah cuma separuh harga itu gratis, disuruh petani bayar, kayak gitu. Yang padahal pemerintah pusat mengatakan bahwa itu gratis atau itu subsidi. Tapi buat oknum-oknum penjahat-penjahatnya di daerah-daerah, itu makanan buat mereka, katakanlah gitu ya. Dan ini benar-benar terjadi loh ya. Kayak contohnya yang gernas kakao di Sulawesi itu. Harusnya pemerintah sudah bilang ini untuk masyarakat, tetapi apa? Di sana wah, melihatnya wah ini rumah ini, makanan buat di daerah. Ya, mereka korupsi, mereka markup, mereka bikin supaya petani seakan-akan bayar. Ini kan nggak benar, yang nggak benar itu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu loh, kasihan jadi pemerintah kadang-kadang gitu loh. Saya bekerja di perusahaan agrobisnis. Saya tahu persis seperti apa kelakuan-kelakuan orang-orang di daerah itu. Pemerintah sudah bagus. Menurut suasana, hanya problemnya jaringannya itu dari mulai pemerintah pusat ke daerah itu yang bobroknya minta ampun. Dia lihat pemerintah pusat bisa korupsi, kenapa gua enggak? Kan gitu ya. Jadi saya pikir pemerintah harus lebih melihat detail lah. Jangan hanya pemerintah memberikan distribusi lepas tangan. Harus dilihat sampai ke daerah, sampai ke petani. Karena kasihan petani itu, dan kita harus bisa mengembalikan kepercayaan bahwa kita adalah negara agro, negara agrobisnis, yang kita negara pertanian, harus bisa sama-sama ada pangan. Itu aja, makasih Mbak. Oke, okay. Pak Joni. Halo. Menurut saya, kalau sekarang kan zaman modern, itu harus pakai teknologi gitu, namanya intensifikasi pertanian, sudah digalakkan zaman dulu. Nah, kita kan punya pengetahuan teknologi dan teknologi nuklir gitu ya, tahun-tahun pagi itu, beberapa varietas unggul. Jadi kedelai, jagung, dan berapa itu harus pakai teknologi itu diterapkan. Apa nanti jadi teknologi itu bisa diaplikasikan untuk pertanian itu, bisa memberikan manfaat seperti negara-negara lain. Jadi, semuanya itu sekarang itu harus pakai teknologi, maksudnya harus ilmu produk teknologi seperti kayak mungkin di Amerika atau di Eropa. Nah, di Indonesia itu susah banget, teman-teman memang benar tuh. Pemerintah kota daerah, itu bupati, DPR itu harus dukung selera aja. Itu kaya kan pinter, yang membuat rakyatnya itu malah goblok gitu. Rakyatnya juga pinter, bukan dibuat miskin gitu lah. Sekarang itu kan, coba aja lihat tuh bupati, daerah, DPR dan sebagainya. Mau bangun reaktor nuklir aja susah aja, bukan main. Padahal itu nanti untuk pengetahuan teknologi ke depan, lompatan teknologi, untuk aplikasi bioteknologi, elektronika, nuklir, dan sebagainya. Dan itu semua dasarnya dari sana, jangan dibuat goblok rakyat Indonesia itu. Terima kasih. Pak Edi. Selamat pagi, Bu. Ya, silakan. Ya, kalau saya melihat ya, pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan, pemerintah pusat. Tapi mereka tidak mengawal, memonitor, mengawasi kebijakan ini sampai apa tidak ke daerah, baik ke daerah provinsi, kabupaten, kecamatan, dan ke desa. Di sini kelemahannya. Kenapa mereka tidak mampu mengontrol? Mereka tidak ada bedanya dengan yang di daerah. Daerah meraup, mereka juga setor ke pusat. Contoh Mbak ya, Mbak bilang tadi beberapa komoditas, kacang tanah pun kita impor loh. Kebutuhan kacang tanah kita 600 ribu ton per tahun, 900 lebih per tahun, tapi produksi kita hanya sekitar 600 ribu. Salah satu koran bisnis di Jakarta memuat ini hari Sabtu yang lalu, supaya tidak fitnah nanti ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Yaudahlah, cukuplah Fast FM tetap berkibar supaya kita bisa kritik. Karena mereka pada budak, walaupun mereka ada yang bisa mendengar, tapi hatinya tidak bisa bicara. Contoh teman-teman saya di Kuningan dan Cirebon, penggarap situ tidak mau ngurusin pupuk oleh pupuk ke sawahnya. Mereka minta yang punya tanah untuk ngurusin pupuk. Kenapa? Kalaupun ada pupuk, harganya selangit. Kalau tidak ada, uang ada tapi pupuknya tidak ada. Jadi penggarap di Kuningan dan Cirebon itu banyak yang tidak mau mengurusin pupuk karena pupuknya mahal. Akhirnya diserahkan ke pemilik tanah. Tolong bapaklah yang ngurusin pupuk, kami nanti di Pelonco. Jadi inilah problem utama negeri ini. Semoga Pak Harto di makamnya juga bisa mendengar. Terima kasih, selamat pagi. Pak Jaya. Ya. Justru saya mau komentari gini aja, justru statement bahwa Indonesia negara agraris itu yang salah. Karena itu udah ketinggalan Bu, itu waktu diajarkan waktu kita dulu tahun 80, tahun 70 gitu loh Bu. Indonesia itu dari pertanian itu udah ketinggalan zaman Bu. Memang sekarang pemerintah kita sudah gak fokus ke sana kalau kita lihat. Jadi itu cuma statement aja Bu. Malah kita sedang meninggalkan, justru kita sedang meninggalkan menjadi negara agraris. Ya gitu aja Bu. Oke. Pak Rudy, selamat siang. Ya, selamat siang. Komentar Anda Pak? Ya. Pemerintah tidak pernah serius dalam menangani kasus. Ya, ini krisisnya bukan cuma krisis dari tahu tempe, mental, degradasi. Yang dipikirin cuma politik. Sementara kepala-kepalaan itu dilupakan. Sementara penduduk dunia itu udah 7 miliar. Indonesia aja udah 300 juta lebih. Itu memakan apa rencana cucu kita? Makanya perlu diperhatikan pemerintah untuk punya strategi jangka pendek, jangka panjangnya. Ini tahu tempe ini makanan pokok dan makanan yang paling dasar yang pakai nasi sama tahu tempe aja orang tidak hidup. Tolong diperhatikan betul-betul. Ini pasti perkembangan. China, Jepang itu penggemar-penggemar tangkom dele. Indonesia punya pulau yang besar dan tanahnya luas. Jadi mesti bisa tanam dele. Pemerintahnya harus serius sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudy. Pak Kusuma, selamat siang. Ya, selamat siang. Soal tempe tahu itu sebenarnya yang pertama adalah pemerintahan, kedua IPD, ketiga soal solusi pertanian itu gimana lahannya rakyat kita itu sebenarnya mau kerja. Cuma solusinya, informasinya, tata usahanya tidak beres. Jadi semuanya maunya asal jadi, asal gampang. Jadi setiap hari solusinya seperti Bapak yang tadi, politik terus, rakyat dibodohi terus, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Kusuma. Pak Anton, silakan komentarnya. Pak Anton, selamat siang. Selamat siang. Iya, komentar Anda Pak. Saya berkomentar, Indonesia kenapa malu sih belajar dari China? China penduduk hampir 1,4 miliar, tapi lahan ditanami hanya 10% dari lahan yang ada dia. Tapi dia bisa sanggup mencukupi hidupnya dan mengekspor lagi beras, tantangan yang lain. Indonesia kenapa harus ngalu belajar di China? Karena di Indonesia dari Sabang sampai Merauke semua bisa ditanami. Begitu aja komentar saya. Terima kasih Pak Anton. Pak Robert, selamat siang. Selamat siang. Pak, kalau bilang Indonesia negara agraris, itu 20 tahun lalu. Sekarang ini Indonesia bukan negara agraris. Kenapa saya bilang begitu? Karena sekarang itu kita lihat ya, sawah udah berkurang. Terus petani juga udah malas kerja. Sebagai contoh, saya baru buka usaha di Tangerang. Itu kalau dilihat kiri kanannya itu ada sawah lah. Tapi begitu saya buka usaha, langsung saya dipalak. Premanisme. Minta katanya jatah preman. Sebetulnya mereka bisa kerja. Jadi petani lah, jadi apalah. Yang untuk kerja, bukan seperti ini, negara preman. Terima kasih. Terima kasih Pak Robert. Pak Aswar, selamat siang. Selamat siang, ya. Ya, bisa saya komentarin ini? Silakan Pak. Nah, mengenai tahu tempe ini sungguh ironis sekali. Negara agraris begini ya, tidak pernah diurus dengan baik pertaniannya. Itu menteri pertanian itu kerjanya apa itu? Heran sekali, kok mengurus-ngurus begini aja tidak besar. Setiap ada apa mesti ada ribut. Bawang, tidak benar. Sekarang kedelai lagi, segala macam lagi. Semua impor. Tidak ada yang benar kerja pemerintah ini. Oke, terima kasih. Pak Bangun, selamat siang. Ya, selamat siang Mbak. Silakan. Ya, memang saya lihat dalam hal ini penanganannya kan harus serius tuh. Ya, mengingat kedelai itu kalau petani tanam satu hektar itu dapat 1,5 ton aja itu udah bagus di Indonesia. Karena memang formulanya itu kan tetap misalkan katakanlah Brazil, Amerika kan gak mau ngasih seperti hasil panen mereka gitu. Terlepas dari itu semua, sebetulnya kalau memang bulog itu dipungsikan, ya untuk membantu petani, jadi nggak usah ada subsidi misalkan dari pertanian, tapi harganya itu dibeli mahal, mungkin petani semangat menanam kedelai, juga tanaman-tanaman kentang dan lainnya. Ini ya begitu nanam rugi bagaimana? Ya saya kira itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Bangun. Pak Kahin, selamat siang. Selamat siang Ibu Mary. Silakan. Ya saya sih kurang paham mengenai tata jaga kedelai, cuman lihat dari kurang efisiennya kerja pemerintahan SBY, tidak antisipasi. Makanya saya cuma ngobrol sama tetangga saya yang Pak Ali umur 75 tahun, katanya enak karena zaman dulu, zaman Soekarno, sekarang zaman dulu makan daging juga gampang, sekarang tempe tahu aja susah. Terus saya bilang kenapa bukannya dulu ada sunring pemotongan uang, bukannya dulu antri minyak tanah. Dia bilang kayaknya enakan dulu, makan daging juga gampang, soalnya diringkong masih komplit. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Kahin. Pak Edwin, silakan. Ya terima kasih. Ini saya berpikir pertama, presiden kita ini kan dokter bidang pertanian, jadi seharusnya kan bisa atau tahu bagaimana mengatasi masalah-masalah di bidang pangan. Yang kedua, bahwa negara kita mulai kehilangan identitas. Pertama, negara kita disebut negara agraria, tapi tidak mampu untuk memberikan jaminan pangan kepada rakyat. Yang berikut adalah, kita disebut sebagai negara pengekspor minyak tadinya, sekarang tidak lagi. Jadi lama-lama Indonesia ini kehilangan identitas dan akhirnya rakyat kita ini jadi bingung apa kemampuan secara komparatif maupun kompetitif, hilang advantage baik nasional baik internasional di segala bidang. Jadi mohon pada pemerintah tolong di bidang pertanian ini jangan sampai diabaikan. Terima kasih. Pak Leo, selamat siang. Selamat siang Bu Mary. Ya silakan. Ya kalau zaman Orde Baru kan yang penting semua makan gitu. Makanya Pak Harto diguling jadi kualat. Sekarang susah apa-apa juga. Terima kasih. Terima kasih kembali.